ada yang ingin aku sampaikan tentang perasaanku. Kau cinta yang tak bisa ku tolak, salah ataupun benar. Pejamkan mataku saja ku tak bisa, dengar namamu disebut saja ku tak bisa. Andai satu hari saja kau mengenalku, takkan ada niat untuk menyakitimu. Hanya cinta yang saja ku tak bisa.